Adakah riwayat yang sahih atau dhaif tentang Allah menurunkan berbagai penyakit pada hari tertentu? Dan bagaimana dengan salat atau doa rebo bekasan yang biasa orang-orang lakukan? Ya. Tidak ada dalil yang kami ketahui, wallahu alam, tentang hari yang khusus Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit. Iya. Adapun tentang salat atau doa rebo wekasan, ya, yakni rabu khusus, yaitu rabu terakhir yang ada di bulan Safar. Ini amalan sebagian orang, bahwasannya barangkali hanya ada di Indonesia ini. Iya. Pada rabu terakhir di bulan Safar, mereka melakukan amalan-amalan tertentu dan doa-doa tertentu, ya, dengan satu keyakinan tertentu bahwa hari Rabu terakhir di bulan Safar itu ada keyakinan-keyakinan mereka akan terjadi sesuatu, sehingga mereka melakukan amalan-amalan khusus. Hal ini termasuk kebid'ahan, ya, termasuk perbuatan bid'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengantarkan kepada at-tatayyur, ya, kesyirikan kepada at-tatayyur, yakni menganggap bahwasannya waktu atau hari tertentu bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Iya. Seperti orang-orang yang menganggap bulan Muharram atau bulan Syura itu bulan sial, sehingga tidak boleh menikah di bulan itu. Ini termasuk syirik, ya. Termasuk bentuk tatayyur. Ya, sama dengan rebo wekasan ini. Ya. Insyaallah taala akan datang babnya penjelasan lebih detail tentang at-tatayyur. Ya. Jadi minimalnya ini kebid'ahan dan termasuk khurafat. Ya. Kebid'ahan, amalan-amalan ini termasuk kebid'ahan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.